Pisan ketemuan nandang ngomong kikir tresna, ngajak pendekatan sok ngerasa jagoan. Omongan so alus nyang lambene muni tulus, rasa paling bagus padahal kok wedos. Aku kudu piye wis bacut ketutat ini, nganti pondon dunya wis santai antean. Bacut tresna selirani nanging sak karepe dewe, kabeh ambyar bubar mung marai edan. Hala ambyar ante-antean pondoku, muka karuan monggo dapunmu sing plus ramu tupul papu, munggur modal luntu ning awal ngomong tresna tenan. Ambil pati niki cepu mung dia usil lanangan rambe caci manis ini ngawal ketemu lenga yakin ke aku nanti teko nyitro pojomu akhiri tipu muri mung kapusan saiki kape posomu kues kenangan biyo ngatiku keserak karuan nanging kudu biyo mane wis kahanan. Hala ambiar ante-antean pondoku mubalak karuan monggo dapunmu sing plus ramu tukul papu munggur modal lungu ning awal ngomong tresno tenan. Kui mung buta rupa menungso ketok apik ning jopo jebul jerone Allah. Hala ambyar ante-antean pondoku mubal rasaruan monggo dapunmu sing plus ramu tukul papu munggur modal lungu ning awal ngomong tresno tenan. Mas, muka bahagia ruang lio kadeng mane aku wis rapiso. Hala ambyar ante-antean pondoku mubala karuan munggo dapunmu sing plus ramu tupul papu munggur modal lungu ning awal ngomong tresno tenan. Yo vi soy.